rasakan hangat tersentuh kan kasihmu bawa dadaku penuhiku berilah diriku kasih bukti di hatiku. Curahkan isi jiwaku, hanyutkan raku dalam air itu, kau bawa selamanya diriku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa raku penuhiku. Cinta ini